putu serap putih, sika putu serap sika putu tidak, sika putu sika putu serap putih, dan kini menghilang, dan kini dia menghilang. Sepatumu tidak, sepatuku sponti, dan kini menghilang, dan kini dia menghilang. Tak tahu ada di mana. Raja muda karena sepatuku sporty, sepatumu juga. Lalu sepatu siapa yang tidak sporty? Miss you.